Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Abu Darda radhiyallahu ta'ala an diminta secara khusus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menjadi gubernur di negeri Syam, namun beliau menolak dengan lembutnya dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau mengizinkan saya akan berangkat ke negeri Syam, tetapi tugas saya untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Nabi, dan saya menjadi imam sholat untuk mereka. Ya. Kalau engkau mengizinkan itu, maka aku berangkat. Kalau tidak, mohon maaf, ya, lebih baik di kota Madinah. Tentu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda radhiyallahu taala an justru memilih jabatan akhirat daripada beliau ditunjuk untuk menjadi gubernur. Kalau jadi imam salat kan enak ya, enggak ada yang ribut, Pak ya. Dia rukuk ya ikut rukuk, dia sujud ikut sujud. Kalau enggak sah salat ya kan? Iya. Pasti diikuti oleh makmum, ya. Apalagi yang diajarkan adalah Al-Qur'an, hadis-hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita sebutkan, begitu Abu Darda radhiyallahu taala an sampai di negeri Syam, ternyata masyarakat dan rakyatnya kaum muslimin sedang diuji dengan tipuan dunia. Jauh dari masjid, lupa dengan sholat, ya, lebih senang dengan gelimpangan dunia, ya, dengan pernak-pernik kehidupan dunia yang fana. Lalu kemudian Abu Darda mengingatkan mereka, dikumpulkan mereka semua di masjid itu. Dan salah satu di antara nasihat yang kemudian membuat semua kaum muslimin yang hadir di majlis, di majlisnya Abu Darda yang hadir pada waktu itu di masjid, mereka semua menangis dan tangisan mereka tersedu-sedu ketika Abu Darda mengingatkan mereka, ya, karena kalian ini lebih sibuk untuk membangun bangunan-bangunan yang megah dan mewah. Kemudian Abu Darda mengingatkan kembali tentang kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, kisah kaum 'Ad. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, kaum 'Ad adalah kaum yang tidak ada sebelumnya kaum seperti mereka, karena mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi itu. Tapi apa pada akhirnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Di ayat yang lain Allah menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman fatarul qauma sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Ayat ini yang kemudian akhirnya menyadarkan kaum muslimin yang ada di Syam pada waktu itu, ingat wahai saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kaum 'Ad, mereka sibuk dengan dunia, mereka membangun bangunan bermegah-megah dan seterusnya, lalu bangunan itu sangat mudah Allah hancurkan dalam waktu, ya, 7 hari 8 malam. Allah Subhanahu wa taala ya fa'ahliku birihin sorsorin atiyah. Allah mengirimkan angin topan, ya, dan prediksi cuacanya sampai akhir Maret nih Pak ya. Kemudian tetangga Gaza itu di anu, Pemda Sleman bilangnya ini damkarnya ini akhir Maret bisa jadi angin datang terus ini. Itu juga udah bikin takut Pak ya. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu 7 hari 8 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Khusuman semuanya hancur. Fataral qauma sur'a ka'annahum a'zazu nakhlin khawiyah. Ya, kaum 'Ad itu kemudian habis, seluruh lantak tidak ada yang tersisa. Ibarat kata Allah, ya pohon kurma yang rapuh begitu kena angin langsung habis. Lalu Abu Darda mengatakan kepada orang kaum muslimin yang ada di Syam itu, lalu setelah belum membacakan ayat ini beliau mengatakan fama yashtari minni tarikata adin al-yawma bidirhamain. Siapa yang mau membeli hari ini dengan kejadian yang dialami oleh kaum Ad itu dengan 2 dirham saja. Dirham itu uang perak, lebih murah daripada dinar uang emas. Artinya apa? Kalau memang kalian itu mampu menahan angin yang Allah turunkan kepada kaum Ad, beli aja 2 dirham. Artinya apa? Tidak ada yang mampu untuk menahan, menolak ketika azab Allah Subhanahu wa taala itu sudah datang. Maka kemudian itu menyadarkan dan seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid itu kemudian menangis terseduh-seduh, bahkan tangisan itu semakin meninggi, semakin keras hingga terdengar dari luar masjid. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, itulah yang kemudian menyadarkan kaum muslimin yang ada di Syam, kemudian mereka kembali belajar Islam atas ya, bimbingan Abu Darda radhiyallahu taala an. Kisah lain jamaah sekalian, karena posisi beliau berarti menjadi ulama ya. Beliau memilih lebih baik menjadi ulama daripada umara. Ya, umara artinya memiliki kedudukan, memiliki jabatan gubernur. Beliau tidak mau, beliau memilih menjadi ulama, bisa menasihati kaum muslimin dan bebas untuk mengajarkan itu karena tidak ada kepentingan apapun dari sisi dunia. Maka itulah keikhlasan di situ. Ketika tidak ada keinginan duniawi yang terbesit dalam hati, maka setiap tutur kata beliau, setiap nasihat beliau didengar oleh kaum muslimin. Wa hadza shabun yuqbilu ala Abi Darda wa yaqul. Bukan sabun ya, pakai shin. Dikiranya ini ada sabun. Wa hadza shabun, ini ada anak muda maksudnya. Datang kepada Abu Darda untuk meminta nasihat. Ausini ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong nasihati aku wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Darda menasihati fa yaqulu lahu ya bunayyi, wahai anakku, uzkurillaha fis sarra'i wa yadhkurka fi dharra. Wahai anakku, ingatlah engkau kepada Allah di saat engkau luang, di saat engkau gembira, di saat engkau penuh dengan kenikmatan. Yadhkuruka fi dharra, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat engkau di saat engkau dalam masa-masa sulit, masa-masa sempit, masa-masa susah, maka Allah akan mengingatmu. Dan ini juga yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sulit, sangat sulit jamaah sekalian, bahagia rahimakumullah. Biasanya orang ketika bergelimbangan kenikmatan itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehat, dengar azan, entarlah gampang, ya kan? Sulit untuk mengingat di masa-masa senang. Tapi mudah-mudahan kita semua jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, di masa-masa senang kita Allah mudahkan kita untuk mengingatnya. Dan mudah-mudahan di masa sulit kita Allah mengingat kita dan memberikan kemudahan-kemudahan di masa-masa sulit-sulit yang kita hadapi nanti. Amin ya rabbal alamin. Kan kebanyakan di masa sulit baru ingat Allah kan gitu Pak. 2010 gelombang api meletus, baru orang astagfirullah, masjid penuh seminggu saja. Minggu kedua sepi lagi. Na'udzubillah. Seolah-olah Anda akan ingat Allah dikala Allah memberikan musibah. Dan itu sulit. Kalau kita lihat Fir'aun, ini saya gak nakut-nakutin ya, tapi Allah abadikan Fir'aun itu. Kenapa? Fir'aun itu di masa longgar, di masa dia punya kenikmatan, di masa dia punya jabatan, di masa dia punya kekuasaan, dia sombong. Wa ana rabbukumul a'la, dia sememanakan ana rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan kesombongan itu melebihi batas manusia. Dia mengatakan dirinya Tuhan. Hantu apa Tuhan ya? Dia mengatakan dirinya Tuhan. Dan Allah murka. Makanya jemaah sekalian, kami ingatkan lagi, dan ini pernah kami sebutkan, tidak ada satu nabi pun yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Musa alaihissalam. Dengan firman-Nya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kenapa? Alasannya satu, untuk mematahkan argumentasi bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Karena Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, walaupun setelah itu Nabi Musa pingsan, tidak kuat. Ya. Lalu apa di akhir itu? Ketika dia sudah tenggelam di Laut Merah, dan itu di kondisi sulit, betul tidak? Di kondisi lapang dia murka, bahkan dia mengaku Tuhan, sombong dan seterusnya, tidak mau beribadah, menolak ajakan Nabi Musa. Begitu di masa sulit, sudah tenggelam di Laut Merah itu, baru dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa. Allah murka, tidak dikasih Bapak. Allah murka. Allah abadikan jasadnya di Mesir hari ini sebagai pelajaran kepada siapapun. Ketika diberikan masa longgar, masa bahagia, kenikmatan, ingat kepada Allah, karena Allah akan ingat di masa sulit kamu. Lihat Fir'aun di masa longgarnya, di masa nikmatnya, dia lupa kepada Allah. Di masa sulit dia bertobat, enggak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima. Allah tidak menerima tobatnya, bahkan diazab di dunia sebelum nanti pada kehidupan akhirat yang lebih pedih dan kekal abadi. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah. Ini nasihat Abu Darda kepada seorang pemuda. Yang nanya bukan orang tua, Pak. Karena apa? Wa hadza syab, syabun itu syabab. Anak muda, Pak. Ya, yang merasa masih muda. Yang sini muda. Iya. Iya, yang muda itu usia berapa sih, Pak? Usia 15 sampai 40 tahun itu masih muda. Ya, yang 40 tahun ke sana biasanya sudah ingat mati, wajar. Tapi kalau Abu Darda menasihati anak muda, ungu ingat kepada Allah, sulit enggak nih anak muda ini? Jarang nih, Pak, ini apalagi kalau kuliah, lupa Allah itu kadang-kadang. Iya enggak? Astagfirullahaladzim. Ya. Bagi anak muda sulit, bagi orang tua tergantung kebiasaan di masa muda. Atau juga tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang tua yang masih tua-tua keladi kan gitu. Udah tua, udah enggak kuat tapi masih gayanya anak muda. Nauzubillah. Seolah-olah hidupnya masih panjang, padahal disenggol anak muda aja gelasar dia itu. Ada yang lupa dengan masa tuanya. Ada orang tua dikatakan, "Bapak sudah tua, jangan bilang saya tuh masih muda." Padahal udah keriput dan segala macam ya. Seolah-olah pengen muda. Ini nasihat yang cukup berat, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, bagi anak muda. Tentu bagi orang tua, kenapa ya disampaikan ini kepada anak muda? Karena umumnya orang tua itu sudah ingat ya bahwa masanya tinggal sebentar lagi. Tapi kalau anak muda ingat bahwa kehidupan dunia juga sementara, itu akan lebih banyak persiapannya. Mungkin beberapa hari yang lalu ada kejadian di Jalan Kali Orang, anak SMP naik Ninja 250cc menabrak mahasiswi UII. Itu anak SMP tetangga saya itu, Pak. Di bawah umur. Kasihan, masih 15 tahun. Padahal waktu hidup di dunia ini masih panjang sebetulnya, tetapi sayang beribu-ribu sayang, ya. 15 tahun sudah dipanggil oleh Subhanahu wa taala, kesempatan beramal solehnya. Ya. Kita aja yang masih muda gini, Pak, ya. Ngakunya masih muda juga. Kita yang usia mungkin di atas 15 tahun, yang 20, 25, 26, atau mungkin yang sudah 60 aja merasa masih kurang amal soleh kita. Apalagi yang baru kemarin, 15 tahun, baru usia balik, dan meninggalnya ya sayang beribu sayang. Ceritanya itu mau ulang tahun, Pak. Kan niatnya sudah gak benar lagi nih. Ada yang tahu beritanya, Pak? Gak ada ya, mudah-mudahan gak ada. Mungkin kalau di Sarjito tahu, Pak. Jawab sekarang bahagia, rahimakumullah, gak usah panjang-panjang ceritanya nih malah. Baik, kita kembali ke Abu Darda. Itu nasihat pertama kepada Abu Darda, kepada pemuda ini. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala di kala masa sulit. Di kala kalian dalam kondisi lapang maksud saya. Maka Allah akan mengingat kalian di masa-masa sulit. Mudah-mudahan di masa sulit Allah akan memberikan ya kemudahan-kemudahan kepada kita. Berapa banyak orang yang di masa sulit itu Allah mudahkan urusannya. Ada orang yang sudah dokter angkat tangan, semua sudah angkat tangan, kita mohon kepada Allah ternyata sembuh. Karena yang memberi penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Paman saya itu punya benjolan di paru-paru. Kalau paru-paru sudah susah ini. Dokter sudah angkat tangan, enggak bisa. Kami angkat tangan secara medis. Setiap malam dia tahajud. Cek ke dokter kok hilang benjolannya. Siapa yang menghilangkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga malah cerita yang lain kan ya. Ya boleh ya, kembali sini. Wahai anakku, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlak. Abu Darda menasihati kepada pemuda ini, jangan jadilah engkau yang pertama menjadi seorang alim. Alim orang yang faham dengan agama, au muta'alliman atau yang orang yang sedang belajar agama. Kalau tidak, au mustami'an atau paling tidak minimal menjadi orang yang ketiga, yaitu orang yang mendengar saja. Mendengar dari ilmu-ilmu agama, mendengar dari kebaikan-kebaikan. Ya. Lalu kemudian beliau menasihati wala takuni rabi, tapi jangan kau menjadi orang yang keempat, yaitu apa? Jangan menjadi orang jahil. Jangan menjadi orang bodoh. Fatahlak, maka engkau akan hancur, maka engkau akan sengsara, gitu ya. Jadi masih mending Pak kalau kita menjadi alim, ahli ulama, alhamdulillah, dan itu prosesnya cukup panjang. Kalau seandainya kita enggak jadi ulama, paling tidak menjadi yang kedua, menjadi orang yang belajar. Belajar ilmu agama ini walaupun derajatnya bukan sampai ulama. Kalau tidak, ya alhamdulillah yang ketiga, ini yang paling mentok, enggak ada pilihan setelah itu. Yang ketiga adalah menjadi mustami'an, yaitu orang yang mendengar saja dari kebaikan-kebaikan itu. Dan mudah-mudahan, dan itu yang baik, dan insya Allah akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Tapi jangan menjadi yang keempat, yaitu orang bodoh, dan jelas itu akan menyengsarakan. Berapa banyak orang yang tidak belajar, ya sebetulnya itu adalah tuntunan, tapi dianggap hanya sekedar tontonan. Tuntunan ya, orang sholat ke masjid cuma dilihatin aja, dia gak sholat, kan bahaya sekali. Ini yang keempat, karena jahil. Ya bunayya, nasihat yang ketiga Abu Darda kepada sahabat ini, kepada anak muda ini, liyakunil masjidu baitika, wahai anak muda, jadikan masjid itu sebagai rumahmu. Ya, kalau hari ini mungkin jarang lah ya. Dulu zaman kita kecil, saya kecil itu tidurnya di masjid, bahkan ngompol di masjid waktu itu. Seneng orang ke masjid. Sekarang ada kecil ke masjid dimarahin kan, waduh gak jadi ke masjid ya. Abu Darda mengatakan liyakunil masjid baitaka, jadikan masjid itu sebagai rumahmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masajidu baitu kulli taqiyyin, masjid-masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadikan masjid-masjid kita ini menjadi rumah kita yang pertama sebelum rumah kita sendiri. Mau enggak Pak ya? Insyaallah. Beliau kemudian mengatakan wa qad dhamina Allahu azza wa jalla liman kanatil masajidu buyutahum ar-ruha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau memberikan jaminan kepada orang-orang yang datang ke masjid dan menjadikan masjid itu sebagai rumah-rumah mereka, ar-ruha, yaitu ketenangan di dalam hati. Jadi solusinya orang galau itu ke masjid Pak, tapi bukan kencing. Katanya mau kemana? Mau kencing masjid Pak, kurang ajar, mau masjid dikencingi. Datang ke masjid itu adalah beribadah kepada Allah dan ketenangan itu kita dapatkan ya. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, dan Allah memberikan jaminan warahmah. Allah memberikan jaminan kasih sayang kepada orang-orang yang cinta kepada masjid. Wal jawaza 'ala sirati ila ridwanillahi azza wa jalla. Dan orang-orang yang cinta dan menjadikan masjid itu sebagai rumah mereka, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju as-sirat, menuju ya jalan ya untuk melewati jembatan kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di antara mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka terpatri dengan masjid, dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan maksudnya adalah orang yang terpatri dalam hatinya itu maksudnya adalah mereka orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, tidak ada ruginya kita menjaga sholat 5 waktu kita. Sholat maghrib ini berjamaah tadi berapa jam, Pak? Sholat maghrib kita 1 jam atau 2 jam tadi? 10 menit sudah luar biasa. Tapi kalau orang ngurumpi cukup 5 menit, belum tidak? Orang ngegosip itu 5 menit, cukup ya Pak? Enggak cukup 5 menit, sampai berjam-jam, bahkan sampai pagi. Ya. Dan itu kan bahaya sekali. Mana yang benar, mana yang salah? Ya, tapi subhanallah, ketika kita memilih untuk menjaga sholat 5 waktu kita di masjid ini, itu tidak ada ruginya, bahkan itu akan membawa kepada kita insyaallah keberuntungan dan kebahagiaan di surganya Allah. Karena kita sudah mencari tiket untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari 7 golongan yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita enggak jadi pemimpin kan? Paling pemimpin rumah tangga saja adalah luar biasa. Ya, tapi usaha kita untuk mendapatkan naungan dari Allah adalah kita menjaga sholat 5 waktu kita berjamaah di masjid kita ini. Dan mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menaungi kita dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, nasihat yang berharga. Apalagi tadi kembali lagi kita sebutkan ini untuk para pemuda tadi. Anak muda beliau ajarkan untuk menjadi seorang alim. Ya. Kata pepatah dalam Arab, kalau anak muda belajar itu seperti mengukir di batu. Akan lama kan kalau mengukir di batu. Tapi kalau orang tua, bukan merendahkan orang tua, tapi kalau orang tua belajar di masa tua, belajar Islam semakin mendalam atau dengan kemampuan di masa tua, itu seperti mengukir di air. Ya enggak, Pak? Ya kan? Kadang-kadang dengar habis itu hilangan, mengukirnya di air ya enggak jadi-jadi gitu. Maka masa muda ini luar biasa. Gunakan kesempatan ya untuk kita mendalami Islam ini sebagai bekal di masa tua dan masa setelah kehidupan, setelah kematian kita nanti. Yang kedua, ya ketika nasihat ini juga luar biasanya karena mengingatkan kita semua untuk ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari bentuk taqarrub kita. Munajat, bermunajatnya kita kepada Allah adalah kita ingat ya kita bersimpuh dan sujud di hadapan Allah di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nasihat Abu Dzar kepada kita semua. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari juga menegur anak-anak muda. Ini anak muda lagi. Wa haula'i jama'atun minasyabban jalasu 'ala tariqi. Ada anak-anak muda yang duduk-duduk di jalan. Biasanya anak tua atau anak muda, Pak. Nongkrong di jalan. Pinggir-pinggir jalan, yatahaddatsuna wa yanzuruna ilal marin. Mereka ngobrol dan melihat orang yang lewat gitu kan. Ya ada sejak zaman itu ya. Fa yuqbilu 'alaihim wa yaqul. Lalu kemudian Abu Darda datang kepada mereka dan mengatakan, "Ya bunayya, wahai anak-anak muda, sawma'atul rajuli al-muslimi baituhu." Tempat yang terbaik untuk orang nongkrong bagi seorang muslim adalah rumahnya. Bukan di pinggir jalan. Yakufu fihi nafsahu wa basarahu. Kalau dia nongkrong di rumahnya, maka akan menjaga pandangan dan menjaga nafsunya. Dan itu benar Pak, nongkrong di pinggir jalan kan pandangan jelalatan kemana-mana, jiwa, nafsu juga bebas kan, karena panah-panah setan itu. Wa iyyakum wal julusa fil aswaqi fa innahu yulhi wa yulghi. Ya, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan ini atau duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, karena itu akan yulhi, akan melalaikan kalian, wa yulghi, dan akan menyengsarakan kalian. Coba kalau kita nongkrong di pinggir jalan dengar azan lupa, Pak. Dan itu menyengsarakan, kenapa? Di hari kiamat, na'udzubillah. Mungkin sekarang gak kerasa, tapi itu akan berefek, dan efeknya panjang, dan bisa lebih lama dari kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, rahimakumullah, ketika Abu Darda masih berada di negeri Syam, dan beliau tinggal di Damaskus, maka tentu Damaskus ini, sekali lagi jamaah sekalian, ya, ini penuh dengan catatan sejarah Islam, ditulis dengan tinta emas. Sejak zaman sahabat, Damaskus itu sudah ada di sana. Damaskus itu mana Pak? Ya, Damaskus hari ini, yaitu Damaskus di zaman sahabat radhiyallahu taala. Maka Abu Darda juga dimakamkan di sana. Ya. Ketika itu, dan yang menjadi gubernur Damaskus yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Gubernurnya Muawiyah, ulamanya adalah Abu Darda. Ya, rujukan ilmu syar'inya Abu Darda, gubernurnya adalah Muawiyah. Kedua-duanya adalah sahabat radhiyallahu taala anhuma. Ketika Muawiyah radhiyallahu taala an, ya, mengutus ajudannya ke rumah Abu Darda dengan tujuan untuk mengkhitbah Zaid, ya, mengkhitbah Darda untuk putranya, putranya Yazid, bukan Zaid, ya. Darda ini nama wanita, ya. Darda ini nama putri dari Abu Darda. Abu Darda namanya siapa, Pak, ya? Saya yulali, coba tak buka. Kebangetan, ya. Waimir bin Malik Al-Khazraji, ya. Wingira kalingan saiki lali. Kemarin lupa, sekarang enggak tahu, ini payah ini. Waimir bin Malik Al-Khazraj itu nama asli Abu Darda. Jadi Darda itu nama putri Abu Darda. Nama putrinya Waimir. Maka Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, mengutus ajudannya datang kepada Abu Darda untuk meminang Darda. Ya, putrinya Abu Darda untuk dinikahkan kepada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Gimana, Pak? Kalau kita punya anak gadis yang datang melamar kepada kita seorang gubernur, rezeki nomblo ini. Alhamdulillah, ya Allah. Betul tidak? Bayangkan, karena yang masih muda gak apa-apa. Bayangkan nanti punya anak putri yang datang melamar pejabat, ya. Rasanya gimana ini? Alhamdulillah, no, kowe kok ya oleh rezeki gitu kan orang Jawa. Ini pakai bahasa Jawa, mohon maaf ya. Duh, rezekimu kok ya jegluk gitu. Rezekimu kok luar biasa ini. Yang ngelamar bukan tukang beca, tetapi ini yang ngelamar nih anaknya gubernur. Umumnya orang begitu, tapi berbeda dengan Waimir bin Malik Al-Khazraji, yaitu Abu Darda. Apa? Fa'aba ayyuzawwijahalaha. Abu Darda mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa menikahkan putriku kepada Yazid. Wa ataha li syabin min amatil muslimina radhiya dinahu wa khuluquhu. Yang dilakukan Abu Darda justru menikahkan putrinya Darda ini kepada seorang pemuda dari rakyat jelata. Yang Abu Darda melihat bahwa pemuda ini baik dari sisi agama dan akhlaknya. Ya. 1001 jamaah sekalian, 1001 anak pejabat itu soleh, betul gak? Tapi ya ada, tapi jangan salahkan ya mereka. tapi ada anak pejabat yang memang betul soleh. Ya. Tapi itu bisa dikatakan 1001. Ya. Seandainya ada luar biasa, karena kehidupan di istana, kehidupan di itu kan ya, ya begitulah. Ya. Tapi beda dengan Raja Salman ya, yang mau ke Indonesia Pak ya, bikin heboh ini. Ternyata Raja Salman dari kakak-kakaknya itu paling beda. Tentu yang beda Raja Salman dengan Raja Faisal yang dibunuh oleh keponakan sendiri karena kepentingan Amerika. Wah, ini nyinggung politik ini ya. Jadi Raja Salman itu ternyata usia 10 tahun dia sudah hafid Quran. Ada yang mengatakan 9 tahun. Maka Raja Arab Saudi yang luar biasa ini hafid Quran ya. Tapi sulit yang mencari orang yang soleh, anak dari keturunan raja itu. Ya, dari sekian keturunannya kan, ya hanya 1-2 yang soleh dari sekian yang ada. Gak usah kesana deh, gak usah. Lanjut sini aja Pak ya. Jawa sekalian baik, ya rahimahkumullah. Fasara dhalika finnas. Lalu orang-orang itu kan aneh gitu kan. Orang secara umum, dan ini juga dialami, secara umum maksud aneh. Gubernur melamarkan untuk putranya, dia tolak. Kan orang-orang bertanya, kenapa sih? Kan enak tinggal kemudian nanti sudahlah 7 turunan pasti itu, enggak usah mikir dunia, enggak usah kerja, tinggal ongkang-ongkang kata orang Jawa, tinggal tengok-tengok di rumah kan udah kaya itu. Itu kalau mikir dunia, iya. Maka orang-orang itu datang kepada Abu Darda dan bertanya, "Khotaba Yazid bin Muawiyah binta Abi Darda faradda abuha wa zawwaja li rajulin min amatil muslimin." Berita ini tersebar di seluruh kaum muslimin. Yazid bin Muawiyah datang kepada Abu Darda untuk melamar putrinya, tapi ditolak oleh Abu Darda. Maka mereka datang kepada Abu Darda, lalu kemudian Abu Darda mengatakan, "Fa innama tahayyartu fi ma sana'tuhu salaha amri Darda." Saya menolak itu sebetulnya demi kemaslahatan putri saya Darda. Faqala kaifa, lalu kemudian kaum muslimin bertanya, bagaimana itu? Maksudnya gimana? Faqala ma dhannukum bidarda'i idza qama baina yadayha al-'abidu yakhdimunaha wa wajadat nafsaha fi qusurin yakhtafu la'la'uha al-basar aina yusbihu dinuha yawma idzin. Ya. Abu Darda mengatakan, apa yang kalian bayangkan coba ketika putri saya nanti Darda itu sudah menjadi istrinya Yazid, dia masuk ke istana itu dan banyak pelayan yang sudah siap untuk melayani dia, dan pelayan itu bukan perempuan, laki-laki. Wajadat nafsaha kusurin yakhtafu la'la'uha al-basar. Dia masuk istana kemudian dia melihat gemerlapnya dunia. Ada gak istananya terbuat dari tanah liat? Ada Pak. Yaitu istananya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu terbuat dari tanah liat, yang ditutup pakai atap cuma separuh. Separuhnya masih beratapkan langit. Tanahnya dari Tidak ada apa namanya, keramiknya, langsung tanah. Tapi dari istana yang terbuat dari tanah liat itu bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Yeah. Jadi yang penting bukan bangunannya sebetulnya, rohnya, manusianya, sumber daya manusianya yang kemudian memang di situ tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam satu riwayat, jemaah sekalian, ini kisahnya itikaf ya. Ketika Rasulullah itikaf, hujan deras, Rasulullah itu sujud dan penuh dengan tanah, apa, jidat beliau. Saya juga heran, kenapa sih begitu membaca riwayat dan lihat sendiri maket, oh berarti wajar. Kenapa sampai jidat Rasulullah itu penuh dengan tanah ketika hujan deras itu? Karena ya tanah, karena separuh masjidnya nggak ada atapnya. Oh, ya luar biasa. Tapi hari ini ya nggak ada Pak istananya yang itu, semuanya gemerlap, ya, lampu di mana-mana, penikmatan di mana-mana, makanan sudah tersedia. Lalu Abu Darda mengatakan, "Aina yusbihu dinuha yawma idzin?" Lalu kemudian kemana agama Darda di hari itu? Kalau kemudian dia, ya Pak, melimpah baginya kenikmatan dunia itu, masih akan lupa dengan akhirat. Sudah umum jamaah sekalian, kalau orang sudah dibukakan pintu dunia oleh Allah, sedikit sekali yang sadar dengan kehidupan akhirat. Sedikit, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau saudagar kaya, tapi begitu Rasulullah minta untuk Utsman bin Affan berinfak, semuanya dikasih oleh Islam. Tapi itu taruhannya iman, Pak ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Kita lihat sisi kehidupan lain dari Abu Darda radhiyallahu taala an. Wa fi khilali wujudi Abi Darda fi biladi Syami qadima alaihim Amirul Mukminin Umar bin Khattab mutafaqqidan ahwalaha. Ketika Abu Darda masih di negeri Syam, masih di Damaskus biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an melakukan inspeksi mendadak, turun ke bawah langsung melihat rakyatnya. Fazara sahibahu Abu Darda fi manzilihi lailan. Umar bin Khattab datang ke rumah Abu Darda dan berkunjung ke rumah Abu Darda. Tentu yang datang pertama yang menyambut adalah Muawiyah sebagai gubernur. Lalu kemudian Abu Darda tidak menyambut, Abu Darda tetap di rumahnya. Bahkan justru Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang datang kepada Abu Darda. Kewibawaan ulama harus dijaga, jamaah sekalian. Padahal yang dihadapi siapa? Umar bin Khattab, orang yang soleh juga kan, sahabat juga yang mulia. Tapi Abu Darda tidak mau. Ya, Umar bin Khattab datang, justru Umar bin Khattab lah yang datang ke rumah Abu Bakar, Abu Darda radhiyallahu taala, dan datangnya di waktu malam hari. Fa'idha huwa bughairu ghalakin fadakhala fi baitin muzlimin la dhaw'a fihi. Datanglah Umar bin Khattab ke rumah Abu Darda, dan ternyata rumahnya Abu Darda tidak terkunci. Fadakhala, dan Umar bin Khattab masuk ke rumah Abu Darda, baitin muzlimin la dhaw'a fihi, rumah yang sangat gelap yang tidak ada cahaya penerang sedikit pun. Falamma sami'a Abu Darda hissahu qawma ilaihi wa rahhaba bihi wa ajlasahu. Ketika Umar bin Khattab datang masuk dan tahu ada gerakan orang masuk, lalu Abu Darda bangkit dari tempat duduknya menyambut, dan ya kemudian mempersilahkan Umar bin Khattab untuk duduk. Ya. Wa khadha rajulani yatafawadhani al-ahadith wa dhallamu yahjubu kullan minhuma an aini sahibihi. Keduanya bercakap, ya, ya tahaddatsani, berbicara, ngobrol begitu. Wa dhullamu yahjibu kullan minhuma an aini sahibi. Dan gelap itu menyelimuti mereka berdua, dan sampai-sampai dalam ini yahjubu, sampai-sampai gelapnya malam itu menghalangi pandangan mata keduanya, saking gelapnya. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, Umar bin Khattab masuk ke rumah Abu Darda dengan kondisi seperti itu. Lalu apa pembicaraan mereka? Yang mereka bicarakan itu, jamaah sekalian, cukup menarik, dan kita ikuti pada pertemuan yang akan datang karena sudah adzan. Jazakumullah khairan atas ya perhatian jamaah sekalian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.